Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, bab ke-124. Beliau sebutkan babun nahi aniftirashi juludin numur warrukubi alaiha. Bab tentang larangan menggunakan kulit harimau sebagai alas hambal atau semisalnya, dan tempat duduk dalam kendaraan. Qala Rasulullah sallam la tarkabul khazza walan nimar. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa ghayruhu bi isnadin hasan. Dalam hadis Muawiyah, pertama Rasulullah sebutkan la tarkabul khuz. Khuz salah satu jenis dari kain sutra, bentuk dari kain sutra. Artinya itu tidak boleh digunakan untuk alas diduduki layaknya karpet, dan tidak boleh pula digunakan untuk tunggangan bagi yang mengendarai kuda atau unta, pelananya atau tempat duduknya dari kulit binatang harimau itu atau sutra. Walan nimar, begitu pula an-nimar, kulit dari harimau atau singa juga tidak boleh digunakan alas atau tempat duduk. Bab ini dibawakan oleh Hafidz An-Nawawi untuk menjelaskan hukum bolehkah digunakan atau tidak boleh sutra, kulit binatang buas. Tentu hadis Muawiyah menunjukkan itu tidak boleh digunakan, tidak sutra, tidak pula harimau. Begitu pula secara umum binatang buas yang lainnya. Sebagian dari ulama mengungkapkan bahwa alasan atau ilat dari larangan karena itu fi'lul a'azim, yang biasa melakukan itu orang-orang ajam non-Arab dari kufar dulunya, entah itu Romawi, Persia atau yang lain. Dan kita dilarang untuk meniru atau menyerupai mereka. Namun ada juga yang lain mengatakan ilatnya justru satu, ada berlebihan di situ, sarof, sutra yang mahal. Ini malah digunakan untuk alas tempat duduk, layaknya hambal karpet, atau digunakan sebagai ditunggangannya di kuda atau ontanya. Ini seperti terkesan sekali menyepelekan kenikmatan Allah. Di situ ada pula makna khuyala wa kibriya, kesombongan, congkak. Di saat yang lain kesulitan hidup, bahkan mungkin susah makan, sulit mendapat pakaian yang layak, ini malah yang cukup mahal, sutra mahal, kulit harimau juga kalau dia dapati juga dengan harga mahal, malah digunakan untuk karpetnya atau tempat duduknya di kudanya. Yang ketiga, ada juga ulama yang menyatakan ilatnya karena ini bangkai, terkhusus ke kulit dari harimau. Maka kalaupun seandainya binatangnya muzakat, disembelih dengan benar, bismillahirrahmanirrahim, disembelih, tetap itu teranggap bangkai karena haram bertaring. Karena bangkai haram, maka kulitnya pun teranggap bangkai, tidak boleh. Dan tidak bisa yang demikian, tidak bisa disucikan dengan disamak, dengan didibar, tetap dia haram dan tidak boleh digunakan. Bahkan juga karena tidak suci, karena bangkai. Demikian Abu Dawud bawakan hadis Muawiyah dalam bab ini, la tarkabul khuz walan nimar, jangan kalian gunakan sutra maupun kulit harimau untuk alas kalian atau tempat duduk kalian di tunggangan kalian. Di akhir riwayat ada penyebutan wa kana Muawiyah la yuttahamu fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Muawiyah orang yang tidak tertuduh dalam hadis Rasul sallam. Artinya bukan orang yang pantas untuk dicurigai, jangan-jangan ini buatan Muawiyah sendiri, bisa jadi ini rekayasa Muawiyah bikin-bikin hadis sendiri kemudian dinisbatkan ke Rasul. Bukan itu tipe Muawiyah. Makanya dikatakan wa Muawiyah la yuttaham fi hadits Rasulillah. Muawiyah bukan yang tertuduh. Artinya dipastikan, lebih ditekankan kesahihan hadits yang beliau bawakan ini. Bahkan secara umum para sahabat Rasul SAW semua, Muawiyah maupun yang lain, tidak perlu untuk ditauthik, untuk mendapat rekomendasi dari para ulama. Karena kurang apa mereka sudah dipuji, sekian kali oleh Allah dalam ayat-ayat Quran, Rasulullah dalam banyak hadis memuji mereka, melarang mencela atau membenci, menghina mereka, banyak. Setelah pujian Allah, pujian Rasulnya, enggak perlu pujian manusia. Ini sepakat para ulama hadis tentang hal itu. Maka enggak akan kamu dapati satu pun dari ulama hadis kalau membawakan sahabat kemudian dibarengi dengan hukum tauthik. Fulan bin fulan bin fulan namanya thiqah, saduq, asdaqun nas, authaqun nas, enggak ada. Cukup disebutkan fulan sahabat. Itu sudah segala-galanya baginya. Yang perlu direkomendasi mereka itu yang dibawa sahabat. Karena mulai banyak bid'ah muncul, kesesatan, fitnah, syubhat. Banyak yang lemah, ada yang lemah hafalannya, ada yang ini itu. Maka perlu dipilah. Fulan thiqah, fulan dhaif, fulan begini. Di dalam hadis kembali, la tarkabul khuzza wal nimmar, keumumannya ketika Rasul katakan jangan kamu gunakan sutra ataupun kulit binatang buas untuk alas karpet atau tempat duduk pelana. Keumuman ini masuk di dalamnya laki maupun wanita, tidak dibedakan. Untuk dijadikan iftirosh, alas. Sama yang dilarang dalam hal ini laki-laki, begitu pula wanita, sama-sama dilarang. Dengan demikian, bab demi bab tersusun. Nawawi sebutkan sebelum ini telah lalu bagaimana beliau bawakan penjelasan bolehnya orang itu menggunakan sutra kalau ada udzurnya, gatal misalnya karena bawaannya panas dan tidak bisa kena kasar, sensitif. Sementara sutra dingin dan lembut, maka banyak membantu untuk kesembuhannya. Ini dibolehkan bagi lelaki kalau memang ada udzur gatal di kulitnya. Secara umum bagi lelaki telah Rasulullah larang mereka untuk menggunakan sutra karena itu pakaian ahli jannah. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka penduduk jannah di jannah adalah sutra. Kemudian disebutkan pula rukhsah, izin untuk menggunakan ini bagi wanita. Rasul angkat emas dan sutra, beliau katakan ini haram bagi laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanitanya. Lalu juga ada beberapa pengecualian bolehnya orang itu menggunakan sutra seperti dalam peperangan. Telah lalu untuk menampakkan keberanian di hadapan musuh-musuh kaum muslimin, sehingga ini udzur-udzur yang tersebutkan dalam syariat yang gatal, sensitif pada kulitnya, atau itu dalam peperangan, atau itu sebatas 4 jari secara umum, boleh sekedar untuk hiasan, tidak melebihi batas 4 jari sutranya. Ini semua rukhsah, keringanan hukum yang diberikan oleh syariat kepada seorang muslim. Kemudian hadis Muawiyah ini dibawakan untuk menjelaskan salah satu penggunaan sutra biasa digunakan ahlul jahiliyah dulu, atau sebagian orang yang jelas kalau itu untuk iftirash digunakan alas untuk karpet, untuk hambal, tikar dari sutra, atau tempat duduk pada kuda, pelananya, onta dari sutra, atau juga begitu pula kulit binatang buas, maka itu kembali kepada keharumannya secara mutlak. Bahkan wanita pun masuk di dalamnya. Nah, wanita boleh menggunakan sutra untuk dipakai buat baju, bukan dihinakan seperti alas lantai atau tempat duduk di kendaraannya, kudanya atau ontanya. Nah, itu hadis Muawiyah yang beliau bawakan. Wa an abi mulaih an abihi anna Rasulullah sallam naha an juludis sibah. Dari Abu Mulaih, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW melarang dari kulit binatang buas. Hadis diriwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, juga Nasa'i, biasa nit sihah. Diriwayat Tirmidzi, naha anjulu disiba antuftarosh. Rasul melarang kulit binatang buas itu untuk dijadikan alas atau tikar. Juludus siba, kulit dari binatang buas ini semuanya haram karena dia najis, makanya tidak bisa disucikan, tidak boleh digunakan kalaupun dia disembelih dengan cara syar'i, walaupun khubth, najis atau kejelekan kotor yang ada padanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Fuqaha sebutkan yang paling najisnya, paling kotornya, paling jeleknya adalah anjing. Dia termasuk binatang buas, namun dibanding yang lain dia yang paling kotor, paling najis. Dan najisnya pun mughalladhah, begitu berat hingga syariat merentahkan untuk dicuci 7 kali jika terkena liur atau jilatan anjing ini, dan salah satunya dengan tanah. Yang lain najis, tapi tidak seberat ini najisnya dari binatang-binatang buas yang lainnya. Dengan ini berarti kalau yang digunakan misalnya kulit domba atau yang lain kulit sapi, binatang yang halal untuk disembelih, untuk dimakan dagingnya, sapi, kambing atau yang lain, maka dengan ini boleh, karena enggak termasuk dari siba, binatang buas yang diharamkan dan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini pula berarti itu suci kalau dari binatang yang dimakan dagingnya dan boleh disembelih. Maka boleh digunakan, mau digunakan alas misalnya untuk duduk, atau pelana di kuda, atau yang lainnya. Qala rahimahullah, bab ma yaqul idza labisa thauban jadidan au na'lan au nahwahu. Bab apa yang harus diucapkan seorang muslim ketika menggunakan pakaian baru, sandal baru, atau yang lain yang baru. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala kana Rasulullah SAW idza stajadda thauban sammahu bismihi. Kebiasaan Rasulullah kalau baru menggunakan pakaiannya apapun itu, beliau sebut namanya, imamatan au qamisan au ridaan, yang disebut ini gamis ini, pakaian atas ini, imamah ini. Kemudian beliau berdoa mengucapkan, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, segala puji bagimu, engkau yang memberi aku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya, dan aku berlindung diri kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang dibuat untuknya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis pentingnya dalam akidah mendidik bahwa manusia tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat maupun madarat. Semua adalah ketetapan dan kehendak Allah. Maka apapun itu yang kita makan, kita minum, kita pakai sebagai pakaian, nikmat dari Allah yang Allah mudahkan bagi kita, wajib kita syukuri. Kalau bukan karena itu, enggak akan kita pun mendapati kemudahannya. Bahkan harta pun tidak cukup hanya harta untuk mendapatinya. Kalaupun di tangan masing-masing misalnya miliaran rupiah dia punya, cash di tanganmu miliaran rupiah, kalau tidak dimudahkan oleh Allah sehingga yang kamu inginkan pakaian misalnya gak bisa masuk situ, ada saja gak bisa kamu beli, padahal pakaian hari ini cuma paling 200 ribu, kamu punya miliaran. Tapi kalau gak dimudahkan Allah mau apa? Makanan, kalau gak ada yang mau jual kambingnya, ayamnya, ikannya, semua yang kau kita makan, mau bilang apa? Agar manusia betul-betul ingat itu murni kenikmatan yang Allah mudahkan baginya. Firman Allah, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Di akhir surat Al-Mulk. Maka semua kenikmatan kembalinya dari Allah semata. Hadis Abu Sa'id bahwa Rasulullah kalau menggunakan pakaian apapun, celana, gamis atau yang lain, ini yang beliau ucapkan, "Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi." Disebutkan, "Anta kasautanihi hadzal qamis," misalnya yang dia pakai baru gamis. Ini disebut, "Ya Allah, engkau yang memberi aku pakaian ini." Tadi maknanya dipermudah oleh Allah sehingga bisa kamu beli, kamu pakai. "Anta kasautanihi." "As'aluka khairahu wa khairah ma suni'alah." Aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya. "Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah." Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan yang dibuat untuknya. Karena harta pakaian ada kejelekannya. Subhanallah. Karena pakaian itu berapa banyak orang bisa celaka tanpa kamu sadari. Nas'alullah al-afiyah. Ujung bawah misalnya dari baju itu kesentuh api atau apa, terbakar, berhasil sampai bisa menyengsarakan orang, akhirnya kebakar tubuhnya, kecepit apalah, eskalator atau apa, bajunya tanpa dia sadari, walhasil sampai celaka, sampai jatuh dan seterusnya. Ada kejelekannya. Makanya kemudian kita diajari untuk berlindung diri kepada Allah dari kejelekan pakaian ini dan yang dibuat untuknya. Bisa menjadi sebab pakaian ini untuk malapetaka dan kejelekan yang menimpa dirinya. Bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi sombong juga karena pakaiannya. Jadi congkak, jadi lupa daratan, fitnah bagi dia. Atau kalau itu wanita, lebih-lebih lagi, dengan pakaian itu dia menjadi fitnah bagi kaum lelaki terhadap syahwatnya. Atau fitnah juga pakaian itu dia menyerupai wanita-wanita kafir atau yang musyrik, fasik. Muhim dari semua itu kejelekannya. Rasul ajarkan untuk kita berlindung diri kepada Allah agar selamat dari segala kejelekan pakaian ini, hissi maupun maknawi. Kejelekan hissi seperti tadi, kebakaran, ketarik, ataupun maknawi, kesombongan, congkak, tasyabuh, dan yang lainnya. Kata Abu Nadrah, fakana ashabu Rasulillah, maka para sahabat Nabi, kalau melihat salah satu dari mereka menggunakan pakaian baru, didoakan juga. Salah satu doa yang ada di dalam sunnah, tabli wa yakhlufullah ta'ala, pakaian ini akan lama bersamamu sampai kusam, sampai ini agar awet, dan ketika dia kusam, rusak, akan Allah gantikan yang lebih baik. Bab ini tentang libas, pakaian, faidah sedikit. A'immah muhaddithin, banyak bahkan dari a'immah muhaddithin, termasuk Bukhari, Abu Dawud, dan yang lain, sering dan banyak memang lebih menggunakan kalimat libas, kitabul libas, babul libas, bab tentang pakaian, libas. Ini adab-adab di dalam sunnah yang diajarkan dalam berpakaian, apa saja termasuk doa. Namun Nasa'i rahimahullah, beliau termasuk imam dan ashab kutub sittah, Nasa'i menyebutkan dalam kitabnya Kitabuz Zina, bukan libas tapi zina, perhiasan. Karena memang juga pakaian disebut zina, karena memang menghiasi seseorang ketika dipakai, mempercantik penampilannya. Dan libas salah satu bentuk dari zina, salah satu cabang dari perhiasan tersebut. Di dalam Sunan Abu Dawud beliau bawakan beberapa hadis terkait adab-adab berpakaian, termasuk doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, disebutkan as'aluka min khairihi wa khairi ma sunni ala wa a'udzubika min syarihi wa syarri ma sunni ala. Ini juga menunjukkan kepada kita pujian kepada Allah dalam segala sesuatu yang hamba dapati dan hamba peroleh. Karena hakikatnya semua itu dari Allah. Anta kasautanihi, dinisbatkan itu kembali kepada Allah. Kasautani, engkau yang memberi pakaian aku ini, engkau yang menutupi jasadku ini dengan kain ini. Karena memang Allah yang berikan segalanya kepada hambanya, dan Allah permudah itu untuk mereka. Dengan demikian, doa ini satu pujian kepada Allah, dan Allah cinta untuk dipuji. Senang. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan kita alhamdulillah, pujian pada Allah itu memberatkan atau memenuhi timbangan yaumul qiyamah kelak timbangan kebaikan kita. Walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Rasulullah juga katakan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Karena pujian yang disebutkan dibarengi dengan pengagungan kepada Allah, karena kemuliaannya, karena kebesarannya, dipuji karena kesempurnaannya yang mutlak dari segala sisi, dari segala sifatnya, semuanya sempurna. Makanya dia terpuji. Alhamdulillah. Hadis pula menisbatkan kenikmatan kepada Allah. Antaka sautani. Mengembalikan kenikmatan itu dan mengakui Allah semata yang memberikan itu kepada hambanya. Makanya dalam hadis qudsi juga kita ingat, ya ibadi kullukum ar illa man kasautuh. Kata Allah, wahai hambaku, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka minta pakaian itu hanya kepadaku. Niscaya pasti akan aku berikan pakaian itu pada kalian. Al-Hadith. Dari Allah Ta'ala semata. Pakaian pula, seperti Nasa'i sebutkan, disebut zina. Satu, dia menutupi aurat, dan dua, menghiasi orangnya, terutama itu untuk ketaatannya, ibadah, untuk sholat kepada Allah. Nah, al-muhim, ini doa yang ma'thur yang dicontohkan di dalam sunnah untuk dibaca ketika seorang itu mendapat rizki pakaian baru, agar kembali ingat ini kenikmatan Allah, bukan hanya karena daya dan upaya tenagamu, bukan. Dikembalikan dan diingatkan kepada Allah. Di hadis lain juga, ketika Nabi SAW memberikan pakaian kepada seorang wanita, Rasul doakan, abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Atau itu serupa dengan makna wa yukhlifullah. Seperti Abu Nadhra sebutkan, doa para sahabat satu kepada yang lain. Allah gantikan. Karena abli, yakni kalau bajumu sudah bila, karena lama, artinya doa untuk awet, kusam dan menipis, mungkin sudah mulai koyak. Wa akhlifi, agar kemudian kamu pun mendapat gantinya yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang juga Rasul doakan kepada yang menggunakan pakaian baru, abli wa akhlifi. Di hadis Sahal ibni Mu'ad ibni Anas dari ayahnya Mu'ad ibni Anas, qala Rasulullah, man akala ta'aman, yang makan, thumma qala, kemudian dia berdoa mengucapkan alhamdulillah, الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Segala puji bagi Allah yang memberiku makanan ini, memberiku rizki makanan ini tanpa daya dan upayaku. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau man labisa tsauban, begitu pula kalau dia gunakan pakaian. Qala, dia ucapkan doa ini, alhamdulillah alladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian ini, memberiku rizki pakaian ini tanpa upaya dan kekuatanku. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya ini pula Abu Dawud bawakan adab, termasuk di dalam sunnah yang dibaca doa ketika orang itu menggunakan pakaian. Memuji Allah atas kenikmatan ini, karena Allah yang memberi, Allah yang mempermudah baginya. Sebagaimana makanan, pakaian pun demikian. Ini pangan, ini sandang, dua-duanya kebutuhan manusia. Kalau tidak dimudahkan oleh Allah, masyaallah al-afiyah, akan serba kesulitan. Nah, maka setiap faidah, setiap manfaat yang didapati oleh seseorang, baik itu harta, uang, anak, istri, makanan, termasuk pakaian, rizik dari Allah. Itu rizik, rizki. Rizki tidak terbatas hanya uang. Sebagian orang menganggap rizki itu hanya harta saja, uang saja, penghasilan. Lah, rizki luas, umum. Semua faedah yang membuat kamu senang, bahagia karenanya, itu rizq dari Allah. Istri yang soleha, anak yang berbakti pada orang tuanya, taat kepada Allah. Makanan yang kamu konsumsi, pakaian yang kamu gunakan, rizik dari Allah. Maka kalau orang memuji Allah atas segala kenikmatannya, akan Allah tambah kenikmatan itu untuk mereka. Dan Allah ampuni seperti dalam hadis, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini fadilah didapati oleh seorang hamba yang dimaksud adalah shagha'irudz dzunub wal khotaya, dosa-dosa kecil, khotaya yang enggak sampai ke tingkat kabair. Karena kalau itu kabair, tidak cukup hanya dengan kebaikan, dengan doa, namun harus dengan taubat nasuha, dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf yang telah kita ketahui. Maka jangan orang menganggap terampuni dosanya semua yang telah lalu, maka dia tenang walaupun dia khamar, alhamdulillah, pemabuk misalnya, minum minuman keras atau narkoba, atau dia zani, seorang pelaku zina, atau murbi, seorang pelaku riba, kemudian tenang hanya karena Anda sudah baca ini, alhamdulillah alladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwata illa billah, sudah semua dosaku yang lalu. La ya akhi, hadza fi shagha'ir, yang terhapus itu shagira-shagira ini, dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan tobatmu, meninggalkan maksiat itu, menyesal dan tekad untuk tidak lagi melakukan itu di kemudian hari. Nah, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallam.